Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah al-qa'idatul arba'un. Kaidah yang ke-40 fi dalalatil Qur'ani ala usulit tib, tentang penunjukan Al-Qur'an kepada pondasi dari ilmu kedokteran. Usulit tib bi thalathah, pondasi dari ilmu kedokteran itu tiga hal. Dari sini kita mengambil faidah bahwa setiap bidang ilmu, baik itu bidang ilmu syar'i ataupun duniawi, maka kita bisa merangkum satu bidang ilmu tersebut dalam pondasi-pondasi, kaidah-kaidah besar yang itu mencakup seluruh ya bidang ilmu tersebut. Ini kita lihat, ini kalau ya ilmu. Ini mungkin antum tidak terbiasa dengan hal ini. Tapi kalau hal ini kita pelajari gitu ya, dari para ulama yang mereka terbiasa mempelajari ilmu syar'i, kemudian mereka menjelaskan ilmu dunia, mereka akan menjelaskan ilmu bahkan ilmu dunia dengan qawaid wa usul. Hah? Ini perbedaan mencolok antara ketika ilmu dunia dikuasai oleh kaum muslimin, para ulama ya yang mereka terbiasa dengan literatur ilmu syar'i dan perumusan cabang-cabang ilmu syar'i, dengan orang-orang kafir yang mereka tidak tahu indahnya dan teraturnya pembahasan ilmu syar'i. Usulut tibbi thalatha, pondasi kaidah besar yang ada di ilmu kedokteran itu ada tiga. Yang pertama adalah hifdzus sihhati bistimalil umurin nafi'ah, menjaga kesehatan dengan menggunakan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, wal himyatu 'anil umuri dharrah, mencegah dari perkara-perkara yang memberikan madarat. Yang ketiga, wadaf'u ma 'arada lil badan minal mu'ziyat, mencegah apa-apa yang bisa muncul di badan, yaitu berupa apa? Berupa hal-hal yang mengganggu. Maka di sini kita lihat ini tiga prinsip utama ilmu kedokteran menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Bahkan ilmu kedokteran, ilmu dunia pun bisa dibangun di atas usul wa furu'. Coba bayangkan kalau misalkan ilmu dunia semuanya di tangan kaum muslimin yang memegang ya jalannya riset-riset terdepan, frontier dari ilmu-ilmu dunia tersebut adalah kaum muslimin dan yakni para ulama. Maka antum akan membayangkan, misalkan kita akan bisa berbicara ya usul dari fizia, usulul fizia ya iddatu umur atau iddatu qawaid, masyaallah. Pondasi dari ilmu fisika ada beberapa kaidah. Nah, dan semua dari ilmu fisika dibangun di atas kaidah-kaidah tersebut. Kemudian kita bahas apakah ada istitsna dari masing-masing kaidah besar tersebut. Kemudian kita bahas ya bagaimana kita mengembangkan ya dawabit-dawabit turunan dari setiap kaidah besar tersebut. Udah kayak ilmu qawaid fiqhiyah. Ilmu qawaid fiqhiyah ada al-qawaid al-khamsah al-kubra, kemudian kita bahas kaidah-kaidah kecil dan dawabit-dawabit yang masuk dalam setiap kaidah lima tersebut. Kemudian apakah ada istitsna dari masing-masing kaidah tersebut? Masya Allah. Ya, coba bayangkan ilmu fisika digitukan. Ilmu kimia, ilmu biologi, dan seterusnya. Kemudian ada matan. Ada matannya, kemudian ada syarahnya, ada ta'liknya, dan seterusnya. Kalau sudah ada matan, itu akan membuat kita memahami secara global bidang ilmu tersebut. Dan setiap ada permasalahan furu' yang kemudian itu mengganjal, kita bisa meletakkannya di dalam salah satu dari pondasi atau usul atau qawaid tersebut, sehingga kita tidak kehilangan arah. Ajib, ya, ajib. Maka itu adalah kalau misalkan ilmu dunia dipegang oleh orang-orang yang memiliki dan terbiasa dengan ilmu syar'i. Syekh Sa'di rahimahullah, beliau terbiasa dengan ilmu syar'i, terbiasa dengan uslub Al-Qur'anul Karim, uslub hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian orang yang sudah yatarabba ya bihadhihi tarbiyah Al-Qur'aniyah wan nabawiyah, orang yang tumbuh terbiasa tumbuh dengan tarbiyah Qur'aniyah dan tarbiyah nabawiyah seperti ini, kemudian harus mempelajari ilmu dunia, maka itu akan terbawa ya, dan itulah yang akan membuat ya pemahaman terhadap ilmu-ilmu dunia tersebut menjadi pemahaman yang lebih global, yang lebih kuat dan tidak tersesat di antara banyaknya furu'-furu' dan seterusnya. Wa masailut tibbi kulluha taduru ala hadhil qa'idah. Dan permasalahan-permasalahan ilmu kedokteran semuanya berkisar, semuanya dibangun di atas kaidah-kaidah ini. Ya, ini itulah mengapa kita katakan kalau seseorang bisa mengetahui atau bisa mencari tahu dan bisa yakni bisa merumuskan kaidah-kaidah besar dari setiap bidang ilmu, bahkan walaupun itu ilmu dunia, maka semua masail yang ada di bidang ilmu tersebut maka akan dibangun di atas kaidah-kaidah tersebut, ya. Ajib. Waqad nabaha al-Qur'anu 'alaiha fi qawlihi ta'ala fi hifdhi sihhati wa daf'il mu'dhi. Dan Al-Qur'an ya telah memberikan isyarat tentang atau kepada isyarat kepada kaidah-kaidah ini di firman Allah Subhanahu wa taala tentang penjagaan ya, menjaga kesehatan dan mencegah hal-hal yang bisa memberikan gangguan, yakni penyakit, mencegah penyakit. Mu'zi ini bisa kita artikan, terjemahkan secara bebas penyakit. Menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ini kita lihat. Kaidah besar tersebut diambil dari satu ayat Al-Qur'anil Karim ini. Dari pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana satu bidang ilmu yang besar itu bisa jadi cuma berasal dari satu ayat saja atau bahkan enggak nyampe satu ayat sebagaimana yang ada di contoh ini. Ya, maka kita ketika merenungkan satu ayat, ketika merenungkan satu dalil, atau ketika merenungkan ayat atau hadis gitu, tidak harus ayat, maka itu bisa jadi akan memberikan kita inspirasi untuk membangun satu bidang ilmu tersendiri, membangun satu yakni framework tersendiri, ilmu cabang ilmu besar. Itulah keindahan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Itulah keindahan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, memberikan isyarat kepada sebuah bidang ilmu, baik bidang ilmu syar'i seperti pertemuan sebelumnya kita mencontohkan ilmu hadis seluruhnya dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Atau bidang ilmu dunia seperti contohnya bidang ilmu kedokteran itu dibangun di atas ayat ini, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Apa maksudnya? Fa amrun bil akli washurbi alladzaini la tastaqimul abdanu illa bihima. Maka ini fa amara bil akli, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk makan, memerintahkan untuk minum, di mana makan dan minum itu adalah dua hal yang menjadi ya modal bagi supaya badan manusia itu bisa tegak ya. Wa atlaqa dhalika li yadulla ala anna al-ma'kula wal mashruba bihasabi ma yula'imul insana wa yanfa'uhu fi kulli waqtin wa halin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan makan apa, seberapa banyak, tidak disebutkan, dimutlakkan. Wa kulu, makanlah. Ya, tidak disebutkan makan apa, seberapa banyak, tidak disebutkan. Maka di sini perintah ini dimutlakkan untuk menunjukkan bahwa apa yang dimakan dan apa yang diminum itu disesuaikan dengan yang sesuai dengan kondisi orang tersebut, apa-apa yang memberikan manfaat kepada orang tersebut di setiap waktu dan di setiap kondisi. Ini juga akan memberikan isyarat bahwa obat itu juga ada dosis, bahkan tidak hanya obat, makan pun juga ada dosisnya, minum pun juga ada dosisnya, bahkan minum air putih juga ada dosisnya. Minum air putih terlalu sedikit bisa berbahaya, terlalu banyak juga bisa berbahaya ya. Maka setiap hal ada dosisnya. Itu didapat dari mana? Dari kaidah ini, perintah ini dimutlakkan. Perintah ini dimutlakkan. Jadi dikembalikan sesuai dengan kondisinya, dikembalikan sesuai dengan maslahat madarat, ya. Maka di sini kita lihat, ya, di sini kita lihat kaidah usuliyah. Hah? Kalau kita ngambil dari ayat, mengambil dari hadis, antum terapkan seluruh kaidah-kaidah usuliyah. Terapkan kepada ayat tersebut, itu akan menjadikan petunjuk bagi antum untuk merumuskan bidang ilmu tersebut, cabang ilmu tersebut. Baik bidang ilmu atau cabang ilmu tersebut adalah bidang ilmu syar'i ataupun bidang ilmu duniawi. Baik itu contoh di pertemuan kemarin, ilmu hadis, banyak permasalahan-permasalahan, masail-masail dalam ilmu hadis, formula-formula dalam ilmu hadis, itu didapat dari mana? Dari inspirasi yang kita dapatkan ketika menerapkan kawaid-kawaid usuliyah kepada ayat itu. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, maka di sini kita lihat banyak sekali masail-masail ilmu hadis yang terinspirasi dari ayat itu. Gimana cara ngambil inspirasinya? Terapkan kawaid usuliyah, ya masyayikh. Kalau kita mau menganalisa makna dari sebuah ayat, makna dari sebuah hadis, pahami lughahnya, taib, jelas makna dari setiap kata. Enggak cuma makna, tapi kalau antum belajar fikih lughah nanti insyaallah, ya, nanti insyaallah kita akan belajar fikih lughah juga, ha? Kalau sudah nyampe ke sana, belajarnya antum, marhalahnya antum, ha? Fikih lughah itu dipelajari setelah belajar balaghah, nahwu, shorof, balaghah, kemudian kita bisa masuk fikih lughah. Kalau kita bisa, kalau kita bicara bikin fikih lughah, setiap kata itu akan dijelaskan ini maknanya, dia memiliki, ya, konotasi begini, konotasi begitu. Tidak hanya sekedar makna kamus, tidak hanya sekedar makna kamus, akan tetapi juga dijelaskan bagaimana konotasinya, bagaimana penggunaannya. Oh, kata ini cuma digunakan di, ya, konteks memuji. Kata ini cuma digunakan di konteks mencela. Kalau kata ini digunakan dalam konteks mencela, biasanya digunakan dalam konteks mencela, tapi digunakan saat ini dalam konteks memuji, itu apa maknanya? Atau sebaliknya, begitu ya? Itu dibahas di situ. Di antaranya pembahasannya. Baik. Maka kita lihat di sini, menerapkan kawaid usuliyah kepada ayat ini, kita akan mendapatkan satu kesimpulan, ini satu kaid usuliyah tentang bahwa ini perintah kemudian dimutlakkan. Apa maknanya, apa faedahnya? Berarti, ya, perintah untuk makan dan minum itu diserahkan kepada maslahat dan madarat. Itu nanti akan mengarahkan kita kepada, oh, ini harus ada dosisnya. Atau kepada hal-hal lain yang belum kita kepikiran sekarang, belum dikepikiran oleh seluruh orang-orang yang menekuni ilmu medis. Gimana caranya? Dengan cara kita merenungkan, mentadabburi ayat ini, terapkan, ya, qawaid-qawaid usuliyah. Terapkan qawaid usuliyah. Hah? Jadi, lihat bagaimana, ya, bagaimana kaum muslimin itu bisa selangkah, dua langkah, 100 langkah lebih maju daripada orang-orang kafir. Bahkan dalam masalah ilmu, ya, dalam masalah ilmu dunia maksudnya. Kenapa? Karena mereka punya sumber untuk mencari inspirasi. Setelah mencari inspirasi, maka baru kemudian itu diolah di, ya, di bidang itu sendiri secara ilmiah, gunakan metode ilmiah di bidang itu, gitu loh. Selesai mengambil inspirasi dari Al-Qur'an wal hadis, misalkan, oh, berarti harus setiap makanan ada dosis, setiap minuman ada dosis. Obat berarti ada dosisnya juga. Sekarang jangan berhenti di situ, tapi pelajarilah secara ilmiah apa-apa yang dinilai sebagai ilmiah, apa-apa yang memenuhi standar keilmiahan di ilmu tersebut terkait bagaimana menentukan dosis. Gimana cara menentukan dosis? Toib, Anda punya obat mah ini gimana dosisnya? Toib, Anda punya obat batuk gimana dosisnya? Anda punya bahkan ya yakni setiap setiap dari hal tersebut harus kita teliti secara apa yang merupakan keilmiahan di situ, apa yang menjadi standar ilmiah di bidang itu. Jadi selesai mengambil inspirasinya, baru terapkan apa-apa yang menjadi standar ilmiah di situ. Jadi apa yang kita ambil dari tadabbur kita terhadap Al-Quran dan Al-Hadis itu hanya sebagai menentukan arah, menentukan visi. Kedepannya bagaimana? Jalan mana yang harus diambil? Oh, jalan apa yang harus diambil? Oh, ini berarti harus kita harus cari dosis untuk masing-masing obat. Masing-masing obat harus ada dosisnya, harus terperinci dosisnya, harus ada bidang ilmu tersendiri gimana cara mencari ini bukan bisa jadi bukan ilmu kedokteran, ini ilmu farmasi ini ya. Bisa jadi ya. Meneliti tentang dosis. Baru kemudian itu diserahkan kepada bidang itu sendiri. Toib, gimana kita melakukan eksperimen yang ilmiah yang memenuhi standar keilmiahan di bidang ini apa? Nyari dosis. Itu bisa jadi kalau antum melakukan itu, orang-orang kafir tidak kepikiran, antum sudah kepikiran, Anda punya visi ini. Ayo kita lakukan gimana melakukannya secara ilmiah di bidang Anda ini. Itu caranya kaum muslimin untuk bisa menjadi pemimpin dalam ilmu dunia. Diberikan ya arahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerapkan kaidah-kaidah usuliyah di sini ya kepada ayat atau hadis. Dan ini sebenarnya waqulu wasrubu wala tusrifu ya. Kita lihat misalkan tiga kaidah besar ini menjaga kesehatan ya, menjaga mencegah kemadharatan, mencegah penyakit. Ini kan adalah kaidah yang yakni kaidah yang merupakan termasuk maqasid syariah. Hifdzun nafas ya, menjaga jiwa supaya tidak ya terkena madarat. Termasuk juga menjaga tidak cuma menjaga jiwanya tapi menjaga badannya juga, mencegah dari madarat, mencegah dari penyakit, menjaga kesehatannya, menjaga kebugarannya dan seterusnya. Jadi di sini ini adalah bahkan ya, ini adalah bahkan dari termasuk dari maqasid syariah yang besar dari Islam. Itu hifdzun nafas, menjaga badan, menjaga jiwa dan badan. Kalau itu direnungkan oleh kaum muslimin, oleh para ilmuwan kaum muslimin, maka ya kaum muslimin biiznillah akan menjadi pemimpin lagi dalam bidang ilmu dunia. Kalau kita lihat riset sekarang begitu ya, semuanya trial and error. Tidak ada arah jelas ya. Oh, yang penting arah sains sekarang apa? Arah sains sekarang yang penting bisa publikasi udah selesai. Ya, di skala praktisi sains ya, toib. Yang penting bisa publikasi dulu. Gak ada ya arah besar yang mengarahkan ilmuwan ini kita harus ke sana. Yang penting ada topik, yang penting itu bisa kita lakukan, sudah yang penting ada publikasi. Publish or perish. Publikasikan sesuatu atau perish. Ya, perish itu apa? Ya, ini hancur. Publikasi atau hancur, udah gitu aja. Hah? Jadi enggak ada arah jelas. Yang penting ada kerjaan, kerjain. Yang penting ada kerjaan, kerjain. Publikasi selesai. Tapi gimana ke depannya, arah ke depannya? Itu cuma sedikit sekali yang bisa ke sana, yang bisa memikirkan itu. Tapi kalau kita membangun ilmu dunia, dibangun di atas kawaid-kawaid yang itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka jelas itu. Kita akan mengarahkan ilmu fisika ke mana? Yang maslahat, mencegah madarat, dan seterusnya. Dan kita cegah yang penelitian yang termasuk futulal mubahat. Hal-hal mubah, enggak mubah tapi tidak bermanfaat. Gitu kan? Nah, akan ada koridor jelas bagi jalannya riset. Kalau kita berbekal kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jadi kita lihat bagaimana kontrasnya antara kalau ilmu dunia risetnya dipegang oleh orang-orang yang terbiasa ditarbiyah dengan tarbiyah Quran dan Sunnah dan ilmu-ilmu syar'i. Wa nahaa 'anil israfi fi dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berlebihan dalam masalah itu, dalam makan dan minum. Wa la tusrifu di sini. Imma ziyadatun fi katsratil ma'kulat wal mashrubat. Berlebihan di sini bisa jadi terlalu banyak makan dan minum. Wa imma bitakhlit. Atau bisa jadi dengan mencampur, ya, mencampur, Allah Ta'ala mencampur makanan dan minuman dan seterusnya. Wa hadha himyatun an kulli ma yu'dhil insan. Ini adalah penjagaan terhadap setiap yang bisa membuat orang tersebut sakit. Fa idza kana al-qutud daruri min at-ta'ami wasyarabi idza sara bihalatin yata'adza minhu al-badanu wa yatadarraru muni'a minhu. Maka ketika itu, walaupun itu bahan makanan pokok pun, ya, bahan makanan atau minuman pokok pun seperti nasi, jika dalam suatu kondisi itu bisa memberikan penyakit kepada seseorang dan bisa memberikan madarat kepadanya, maka dia dilarang, tidak boleh makan makanan itu. Fakaifa bighairihi, kalau itu makanan pokok itu bisa begitu, bagaimana dengan yang bukan makanan pokok? Ya. Lebih-lebih lagi, lihat bagaimana penerapan kaid-kaid usuliyah bisa memberikan kita panduan, kita mau mengarahkan penelitian kita kemana. Tapi setelah ngambil panduan tersebut, setelah dapat inspirasi tersebut, lakukan yang sesuai standar keilmiahan di bidang itu. Anda berkali-kali bilang ini, supaya tidak terjatuh kepada sudut sains, sains abal-abal, yang itu akan membuat orang-orang salah paham terhadap Islam, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kemudian dari awal dikatakan, oh ini terinspirasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita lihat, kok penelitiannya sains abal-abal, sudah sains begitu ya. Nah, orang yang akan melihat akan menilai, ini yang salah ini adalah Islamnya berarti, Al-Qurannya berarti, As-Sunnahnya berarti. Padahal yang salah adalah orang itu. Ya, berbahaya. Wa kadzalika abaha Allahu lil maridi tayammuma idza kana isti'malul ma'i yadur. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang sakit untuk melakukan tayammum jika menggunakan air itu bisa memberikan madarat. Ini padahal menggunakan air, gimana kalau menggunakan yang selain air? Menggunakan air saja untuk orang sakit. Bahkan Allah mengubah hukum dari wudu diberikan rukhsah jadi tayammum. Bagaimana dengan hal-hal yang selain itu? Lihat, mikir kita jadi terpandu. Ini Syekh Sa'd ya nih. Anda nggak habis. Anda takjub sekali dengan kaidah ini, ya, yang saya dari dulu. Lihat bagaimana Syekh Sa'd. Beliau lagi berbicara tentang ilmu tib, ilmu kedokteran, gitu ya. Kemudian beliau mengambil inspirasinya dari apa? Dari ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan wudu. Oh, kalau misalkan menggunakan air memberikan madarat, maka Allah memberikan rukhsah yaitu tayamum. Maka bagaimana dengan hal-hal lain? Coba lihat, bayangkan. Mengambil inspirasi dari ilmu syar'i, dari hukum syar'i, gimana enggak itu akan memberikan manfaat? Kalau kita mengingat bahwa hukum syar'i itu adalah hukum yang paling sempurna, hukum yang paling memberikan maslahat, hukum yang paling mencegah madarat. Kalau kita meneliti di ilmu dunia kemudian sambil mencari inspirasi atau mengkiaskan seperti ini ya dengan hukum syar'i gitu ya, gimana enggak kita ya yakni akan terbantu untuk mencari arah yang itu adalah kemaslahatan dan ya mempersedikit kemadharatan. Ajib ya, himyatan lahu anil madarrati kulliha. Ini dalam bentuk penjagaan ya, disyariatkannya tayamum sebagai rukhsah dari kalau orang tidak bisa menggunakan air begitu ya. Maka kalau yakni kalau disyariatkan tayamum sebagai rukhsah ini, ya Allah membolehkan atau bahkan Allah yakni mensyariatkan khusus tayamum sebagai rukhsah gitu. Maka bagaimana hal-hal lain? Ini himyatan lahu anil madarati kulliha. Ini dalam rangka menjaga orang tersebut, orang yang sakit tersebut dari kemadaratan-kemadaratan. Wa abaha lil muhrim alladhi bihi adza min ra'sihi ayyahlikahu yufdi. Dibolehkan bagi muhrim yang dia memiliki ya sesuatu di kepalanya, gangguan di kepalanya, dibolehkan untuk mencukurnya dan bayar fidyah. Wa hadza min babil istifrar. Ya, wa izalati ma yu'dhil badan. Fakaifa bima dararuhu aktsar min hadza. Dan ini semua dalam bab istifrar, yakni menghindari kemadaratan. Ya, istifrar yakni mengosongkan, yakni pergi, pergi dari mana? Pergi dari kemadaratan, menghindari kemadaratan. Wa izalati ma yu'dhil badan, dan menghilangkan apa-apa yang memberikan penyakit pada badan. Bagaimana kalau itu bisa hukum syar'i bisa seperti itu, ya, bagaimana dengan hal-hal yang kemadaratannya itu lebih besar? Ya, kemadaratannya itu lebih besar daripada hal-hal seperti ini. Wa naha 'anil ilqa'i bil yadi ila tahlukah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk ya mencelaka diri kita sendiri dengan tangan kita. Fa yadkhulu fi dhalika istimalu kulli ma yatadarraru bihi al-insanu min al-aghdhiyah wal adwiyah. Maka masuk dalam kategori ini menggunakan semua yang bisa memberikan madarat kepada seseorang, ya baik itu makanan ataupun obat. Ya, jadi tidak boleh memberikan madarat ketika kita makan atau ketika kita minum obat. Ketika kita makan enggak boleh makan makanan yang beracun misalkan atau berbahaya atau dosis yang berlebihan. Ketika minum obat sama, enggak boleh obat yang malah menjadi memberikan madarat gitu kan, menjadi malah seperti racun pada tubuh karena salah obat atau dosisnya tidak tepat. Wa daf'u ma yadurru bi mudafa'ati alladhi lam yaqa' wa taharrus anhu. Dan mencegah apa-apa yang memberikan madarat dengan ya mencegah hal-hal yang itu belum terjadi dan mencegah dari itu, taharus sama mencegah ya, menjaga dari itu. Yakni mencegah dari penyakit yang belum datang begitu ya. Mengobati penyakit yang sudah datang, mencegah penyakit yang belum datang. Wa bi mu'alajatil hadithi bit tariqati tibbiyah an-nafi'ah. Demikian pula ya syariat juga memberikan isyarat kepada apa? Kepada menggunakan yakni bimu'alajatil hadith, yakni mengobati hal-hal yang menimpa seseorang begitu ya, penyakit bitariqah at-tibbiyah an-nafi'ah, yaitu dengan metode-metode kedokteran yang itu bermanfaat. Semua metode yang bermanfaat itu masuk dalam apa yang ditunjukkan oleh syariat. Wa kadzalika ma dzakarahu Allahu fi kitabihi min al-a'mali kulliha kal jihadi was-shalah. Demikian pula apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitabnya berupa amalan-amalan seluruhnya seperti jihad, salat, was-shaum wal hajj, puasa, haji, wa baqiyatil a'mal dan amalan-amalan yang lain. Wa lisani ilal khalqi, dan berbuat baik kepada makhluk. Fa innaha wa in kana al-maqsudul a'zamu minha nailu ridallah wa qurbuhu wa in kana al-maqsudul a'zamu minha naila ridallah wa qurbahu wa thawabahu wa ihsana ila 'abidihi fa inna fiha sihhatan lil abdan wa tamrinan laha wa riyadatan wa rahatan lin nafs wa farhan lil qalbi wa asraran khassatan tahfazu sihhah wa tanmiyah ya wa tanzila wa tanzilun anha al-mu'dhiyat. Harusnya wa asraran khassatan tahfadhu sihhah wa tanmiha wa tuzilu anha al-mu'dhiyat. Tayyib, ini tuzil ya, bukan tanzil. Aywa. Jadi perbuatan-perbuatan yang amalan-amalan yang lain yang disebutkan di Al-Qur'an seperti jihad, salat, puasa, haji dan amalan-amalan ibadah lain dan berbuat baik kepada makhluk, Walaupun maksud yang paling utama dari amalan-amalan tersebut adalah meraih ridha Allah, bertaqarrub kepada Allah, meraih pahala Allah, berbuat baik kepada para sesama hamba, kepada para hamba Allah. Akan tapi di situ semua ada ya terkandung hal-hal yang bisa membuat badan itu sehat. Di dalam itu semua terkandung ya hal-hal yang merupakan faktor untuk mendukung sehatnya badan dan melatih badan ya dan na'am riyadhah melatih badan wa rahatan lin nafas dan membuat jiwa itu menjadi tenang wa farhan lil qalbi membuat hati itu bahagia wa asraran khassatan tahfadzus sihah dan juga ya dan juga rahasia-rahasia khusus yang itu menjaga kesehatan ya dan yakni meningkatkan kesehatan wa tuzilu anhal mu'dhiyat dan juga menghilangkan penyakit wabil jumlah fa inna jami'a syara'i tarji'u ila salahil qulubi wal arwahi wal akhlaqi wal abdani wal amwali wad dunya wal akhirah wallahu a'lam. Ya, maka secara umum semua yang disyariatkan oleh syariat itu kembali kepada kemaslahatan hati, ruh, akhlak, badan, harta, dunia dan akhirat wallahu a'lam. Ini kalau kita ya merenungkan Al-Quran dan Al-Hadis, ya maka inilah yang akan kita yakni dapatkan. Kita akan mendapatkan kaidah-kaidah besar di mana semuanya di situ akan dipandu oleh kaidah-kaidah besar ini. Ya, tidak akan kehilangan arah atau tidak akan melakukan hal-hal yang merupakan fudulul mubahat, ya hal-hal mubah tapi tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal muharramat. Hal-hal yang haram, yang itu banyak dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka melakukan penelitian ilmu dunia. Mereka banyak melakukan hal-hal yang haram di situ. Itu gak mungkin dilakukan kalau kita melandaskan penelitian ilmiah kita dengan kawaid-kawaid syar'iyah. Atau kawaid-kawaid al-mustakhrajah minal ayati wal ahadith. Kawaid-kawaid yang dikeluarkan, yang diekstrak dari Al-Quran dan Al-Hadith, ayat dan hadith. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan hadhihi aidan qaidatun nafi'ah. Ini juga adalah kaidah yang bermanfaat. Khulasatuha ringkasannya adalah annal qur'ana arsyada ila usuli tibbis salasah. Al-Qur'an itu memberikan penunjukan kepada mengisyaratkan kepada kaidah ilmu kedokteran ya, tiga kaidah ilmu kedokteran. Wahiyya taqayyudu bima yahfazu sihhata wal badan. Tiga kaidah tersebut adalah ya at-taqayyud bima yahfazu sihha wal badan. Senantiasa konsisten menggunakan atau menerapkan hal-hal yang itu menjaga kesehatan dan badan, menjaga kesehatan dan menjaga badan. Walhimyati amma yadurru dan menjaga dari apa-apa yang memberikan madarat. Wa izalati ma yu'dhih dan menghilangkan apa-apa yang bisa menimbulkan penyakit. Dzakarahallahu subhanahu wa ta'ala ya kullaha fil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan semua itu di Al-Qur'an. Semua kaidah itu di Al-Qur'an. Wa kulu washrabu hadza isti'malu ma yahfadhu shihha. Wa kulu washrabu makanlah dan minumlah. Ini berarti apa? Ini sesuatu yang bisa menjaga kesehatan. Wa la tusrifu wa hadza Al-himyatu amma yadur. Ya, janganlah berbuat berlebihan, janganlah berlebih-lebihan, ini adalah penjagaan dari apa yang memberikan madarat. Amma daf'u ma kana darran. Fadzakara al-mu'allif rahimahullah lahu fidyatul adza. Adapun mencegah apa-apa yang bisa memberikan madarat. Maka penulis yaitu Syekh Sa'di rahimahullah beliau menyebutkannya di ayat yang lain yaitu tentang fidyatul adza. Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi dan seterusnya ya. Maka barang siapa yang sakit ataupun yang memiliki adza gangguan di kepalanya maka fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk ya. Maka fidyahnya adalah puasa atau sedekah atau nusuk. Maka ini kita lihat ini adalah ya apa-apa yang disebutkan oleh penulis itu diambil tiga kaidah tersebut itu diambil dari Al-Qur'anul Karim Dan itu tidak juga tidak tidak menutup kemungkinan juga kalau itu bisa diambil dari al-hadis, ya. Banyak juga kalau kita mau mencari ya makna-makna yang serupa di hadis-hadis, maka itu juga banyak. Maka di sini kita lihat ini caranya untuk mencari ya qawaid. Mencari qawaid yaitu mencari petunjuk dan koridor bagaimana cara kita menggunakan yakni panduan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menentukan apa yang harus kita lakukan, arah apa yang harus kita tuju ketika kita ya mau mempelajari sebuah cabang ilmu, baik cabang ilmu tersebut syar'i tentunya jelas harus berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun cabang ilmu itu adalah cabang ilmu duniawi. Maka di sini kita lihat ya, jadi kalau misalkan seseorang itu mentadaburi Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita antum penuntut ilmu harus tahu apa yang dimaksud dengan mentadaburi di sini, telah kita bahas tadi, yaitu menerapkan qawaid usuliyah kepada ayat dan hadis, dan juga mengetahui makna dari setiap lafaz tersebut sesuai dengan maknanya lugawi dan maknanya syar'i dan maknanya urfi, dan ya terapkan kaidah-kaidah fikih lughah di situ. Intinya menerapkan qawaid lughawiyah ataupun usuliyah kepada ayat atau hadis tersebut, ya kalau kita menetapuri hal itu, maka bahkan ilmu dunia pun bisa kita ambil kaidah besar dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang itu menjadi menjadi petunjuk umum, ya menjadi inspirasi kalau kita gunakan istilah itu sebelum-sebelumnya, jadi inspirasi atau mungkin lebih tepat ya petunjuk umum atau panduan umum. Adapun perinciannya dan seterusnya itu dikembalikan kepada apa yang menjadi standar keilmiahan di bidang tersebut, yang itu berbeda-beda antara satu bidang ke bidang yang lain. Terkadang satu bidang merupakan ilmiah keilmiahan kalau kita menggunakan ya statistik. Kalau kita menggunakan statistik, bahkan kemarin kita jelaskan ilmu hadis itu menggunakan statistik kan sebenarnya. Kita jamak turuk, kita menggabungkan sanad-sanad, kemudian kita lihat orang ini, kita ingin mencari tahu rawi ini ada thiqah atau dhaif atau kadzdzab. Kita gabungkan seluruh, kita kumpulkan semua hadis yang dia riwayatkan atau diriwayatkan dari dia atau oleh dia. Kita jam'ut turuk, itu maksudnya menggabungkan sanad-sanad tentang ya, yang menyebutkan tentang dia. Kemudian kita lihat ya bagaimana hadis yang dia riwayatkan tersebut, masalahnya di mana, masalahnya di dia atau masalahnya di orang lain dan seterusnya. Maka kalau misalkan secara keumuman ini kok kayaknya mayoritas ini adalah bisa dipercaya, maka ini thiqah. Kalau mayoritas tidak bisa dipercaya, maka ini dhaif. Kalau 50-50, maka ini ya cukup ya dhaif, tapi dhaifnya lemah, bisa gitu, bisa jadi begitu ya. Tapi kalau banyak benernya, tapi juga agak banyak salahnya, maka ini rawi tingkat hasan gitu ya. Jadi bisa jadi seperti, nah itu berarti kan menerapkan prinsip-prinsip statistik di ilmu hadis, ya karena itulah yang ilmiah di situ. Gimana cara kita mengetahui orang ini fiqh atau tidak? Gimana ilmiah? Gimana cara ilmiah untuk menentukan rawi ini fiqh atau dhaif atau kadzab? Ya harus dengan cara menggunakan ilmu, menggunakan prinsip statistik tersebut. Hah? Jadi itulah yang kita yakni yang kita katakan, setelah kita mendapatkan panduan umum, petunjuk umum dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian kita terapkan, kita lakukan penelitian secara terperinci menggunakan hal-hal yang merupakan standar keilmiahan di bidang tersebut sesuai dengan konteks bidangnya. Apa bidangnya? Yakni falyahlikhu, yakni ketika ada azam di roksihinya, di kepalanya, maka tidak mengapa untuk mencukur, ya mencukur rambutnya tersebut, ya ini rukhsah, dan ini adalah yakni berarti disyariatkan untuk menghilangkan gangguan gitu ya, menghilangkan gangguan. Fa fi hadza izalatul mu'dzi, di dalam hal ini ada ya bentuk menghilangkan gangguan. Wa idza tamma lil badan hifdzus sihhah wa himayatuhu mimma yadurruhu aw yu'dzi Warahu ma'adara bihi wa ada tamat sehatuhu. Ketika ya telah sempurna pada badan tersebut, untuk badan tersebut penjagaan kepada kesehatan, penjagaan kepada apa-apa yang bisa memberikan madarat dan bisa memberikan penyakit, dan mengangkat apa-apa yang bisa memberikan madarat dan bisa memberikan penyakit, tamat sehatuhu, maka kesehatannya pun kemudian menjadi sempurna. Maka di sini kita lihat ya, yang bisa kita ambil dari hal ini adalah bahkan Al-Quran dan Al-Hadis bisa digunakan sebagai, tentunya harus ya, bukan bisa lagi, harus kita gunakan sebagai panduan umum mencari apa yang maslahat dan mudharat dari sebuah bidang ilmu. Baik. Tapi silahkan, ya berarti kita, insya Allah kita selesaikan untuk majelis ini sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.